Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pada kitabnya Ad-Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, penyakit dan obatnya ataukah jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya tentang obat yang mujarab. Pada kesempatan terakhir telah kita dengarkan sebuah pasal yang disebutkan oleh beliau, Al-Hubbu Aslul Harakah, cinta merupakan dasar dari pergerakan dan kegiatan. Kemudian berikutnya, Faslun Al-Hubbu Lillahi Wahdah, pasal yang menjelaskan tentang cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza 'urifa dzalik, apabila pembahasan kemarin telah diketahui bahwa dasar dari kegiatan, dasar dari pergerakan itu adalah al-hubbu, karena adanya cinta, kesenangan. Fakullu hayyin lahu iradah wa mahabbah wa amalun bihasabih. Maka setiap kehidupan, setiap yang hidup memiliki keinginan, memiliki kesenangan, dan memiliki kegiatan sesuai dengan kondisinya. Wa kullu mutaharrikin fa aslu harakatihi al-mahabbah wal iradah. Setiap penggerak yang mendorong seseorang untuk bergerak, yang mendorong, menghasung seseorang untuk melakukan kegiatan, maka dasarnya adalah al-mahabbah wal-irodah, senang dan ingin. Wala salaha lil mawjudat illa bi an takuna harakatuha wa mahabbatuha li fatiriha wa bari'iha wahdah. Tidak ada kebaikan untuk alam semesta ini, untuk perkara-perkara yang ada di alam ini, kecuali apabila kegiatannya, kecintaannya itu semata untuk yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya. Kama la wujuda laha illa bi ibda'ihi wahda, sebagaimana tidak ada alam ini, tidak ada penduduk bumi ini kecuali dikarenakan Allah Azza wa Jalla semata yang telah menciptakannya. Jadi beliau tidak menjelaskan bahwa hendaknya seseorang ketika bergerak, berkegiatan, beribadah, ketika seseorang punya keinginan, punya kesenangan, punya cinta, hendaknya dia tujukan li fatiriha lillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah Azza wa Jalla dialah zat yang telah menciptakan kita semua. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 22, Law kana fihi ma'alihah illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan bumi ada ilah, ada sesembahan, ada yang berkuasa selain Allah, sungguh langit dan bumi itu akan rusak. Sungguh-sungguh langit dan bumi itu akan rusak. Tapi karena yang berkuasa, yang menjadi ilah, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disembah dengan benar itu hanya Allah azza wa jalla. Maka langit dan bumi ini tetap masih ya ada dan masih bagus hingga sekarang. Meskipun terkait dengan bumi di mana manusia hidup di situ sudah mengalami banyak kerusakan, namun tidak lain tidak bukan disebabkan ulah perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Tapi secara umum langit dan bumi tetap masih bagus, ya, tidak kemudian rusak, dikarenakan Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Esa, dalam menciptakan, mengatur dan memelihara langit dan bumi beserta isinya. Perhatikan pada ayat tadi, ayat 22 dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kalau seandainya di langit dan bumi ada penguasa, ada sesembahan selain Allah azza wa jalla yang berat untuk disembah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Walam yaqul subhanah, Allah azza wa jalla tidak menyebutkan pada ayatnya lama wajadata walakanata ma'dumatain walaqal la'adimata. Jadi Allah azza wa jalla tidak mengatakan, yang dalam bahasa kita, kalau seandainya ada sesembahan yang berhak untuk disembah ya di langit dan bumi kecuali atau selain Allah, dengan bahasa lain kalau seandainya ada penguasa yang menguasai langit dan bumi selain Allah azza wa jalla, la mawajadata, keduanya tidak akan ada. Allah Ta'ala tidak mengatakan demikian. Allah Ta'ala juga tidak mengatakan niscaya langit dan bumi akan hilang. Tidak demikian. Juga tidak dikatakan la'adimata, niscaya langit dan bumi akan lenyap. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman apa? La fasadata, niscaya langit dan bumi akan rusak. Akan rusak. Kenapa Allah Azza wa Jalla berfirman demikian, la fasadata, sungguh akan rusak? Jawabannya, idh huwa subhanahu qadirun ayyubqiyahuma ala wajhil fasad. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mampu untuk tetap mempertahankan langit dan bumi, ya, meskipun langit dan bumi tadi rusak. Meskipun langit dan bumi tadi rusak. Lakin akan tapi, la yumkin ayyakuna ala wajhis sholah wal istiqamah illa bi ayyakuna Allah wahdahu huwa ma'buduhuma atau ma'budahuma. Tidak mungkin langit dan bumi itu akan baik, akan stabil, kecuali apabila hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang diibadahi, yang disembah oleh langit dan bumi, yang diibadahi oleh langit dan bumi. Wa ma'budu ma hauta, dan Allah azza wa jalla yang diibadahi oleh ya makhluk-makhluk yang ada di sekitaran langit dan bumi, wa sakanun fihima, demikian pula makhluk-makhluk yang ada di dalam langit dan bumi. Sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwa sampai sekarang langit dan bumi tetap masih utuh, masih baik, tidak rusak. Itu dikarenakan memang yang diibadai oleh langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu. Tidak ada dua ilah di sana, tapi cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falau kana lil 'alam ilahan la fasada nidhamuhu ghayatal fasad. Kalau seandainya alam semesta ini ada dua ilah, ada dua sesembahan, ada dua penguasa, niscaya pengaturan langit dan bumi, pengaturan alam semesta ini akan rusak. Ya, pengaturan alam semesta ini akan rusak. Ya, enggak stabil, enggak bagus. Kenapa demikian? Fa inna kulla ilahin kana yatlubu mughalabatal akhar. Karena masing-masing penguasa tadi, masing-masing ilah tadi akan mengalahkan ilah satunya. Akan berusaha mengalahkan ilah lainnya. Akan berusaha mengalahkan penguasa yang satunya. Wal 'uluwa 'alaihi, akan berusaha untuk mengalahkannya. Wa tafarrudahu dunahu bil ilahiyah, dan akan berusaha agar dia satu-satunya yang disembah, yang dipertuhankan. Tayyib. Ini kalau seandainya ada dua ilah, ada dua ya sesembahan, ada dua penguasa di alam semesta ini, akan rusak. Penguasa satu dengan penguasa lainnya akan ya terjadi konflik padanya, perseteruan dan persaingan. Idh syarikah naqsun fi kamalil ilahiyah. Dikarenakan persekutuan ya, penguasanya dua sama-sama berkuasa, itu mengurangi kesempurnaan al-ilahiyah, ketuhanan ya, ataukah kekuasaan. Wal ilah la yardha li nafsihi ay yakuna ilahan naqisan. Dan yang namanya ilah, yang namanya dalam bahasa Indonesia Tuhan, yang namanya penguasa, itu tidak rela dia menjadi ilah yang kurang, penguasa yang kurang. Ya, tidak punya kekuatan, tidak punya power. Dia tidak rela seperti itu. Sehingga dia pun akan berusaha menjegal satunya agar dia yang paling berkuasa. Fa in qahara ahaduhum al-akhar, sehingga kalau seandainya salah satu dari dua ilah tadi sudah berhasil mengalahkan ilah yang satunya, yang lainnya, kana huwal ilah wahda, maka berarti dialah satu-satunya yang berkuasa, dialah satu-satunya yang disembah, yang dipertuhankan. Terus bagian yang satunya yang sudah kalah tadi, wal maqhur laisa bi ilah. Yang kalah ya berarti bukan ilah. Ya, yang kalah berarti tidak berkuasa. Nah. Ini kalau seandainya ada dua ilah. Ya, ada dua Tuhan, ada dua sesembahan, ada dua penguasa di alam semesta ini. Fa illam yaqhar ahaduhum al-akhar, pembahasan berikutnya, kalau seandainya dua ilah tadi, satu dengan yang lainnya, tidak saling mengalahkan, tidak saling bersaing, ya, anteng, guyub rukun dalam bahasa Jawanya, lazima ajza kullin minhuma wa naqsahu, maka berarti ya masing-masing dari dua ilah ini tadi sama-sama lemah, ya sama-sama lemah sehingga tidak bisa menjegal yang lainnya, tidak bisa mengalahkan yang satunya dan mengharuskan apa ya dua-duanya lemah, dua-duanya kurang ya dalam berkuasa, tidak penuh, ini kekuasaannya setengah, ini kekuasaannya setengah. Tayyib. Contoh kecil dalam kelas misalkan. Kelas berapa, Mas? 2. Ketua kelasnya siapa? Enggak tahu. Ya harus tahulah. Andika, ketua kelasnya siapa? Siapa? Siapa? Mas Agni. Coba bayangkan kalau seandainya ketua kelas 2 ada 2. Ya kan? Satu pengen sepak bola di halaman MTQ Putra. Satu pengen sepak bola di mana? Depan masjid sini. Padahal personilnya cuma berapa? 6 misalkan. Jadi enggak? Kan jadi kayak anak kecil kan? Gitu. Enggak jadi. Ya. Akan bersaing. Tapi alhamdulillah dalam sikup kecil saja ketua kelasnya berapa? 1 kan gitu. Apalagi ini alam semesta. Apalagi ini langit dan bumi. Maka Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat satu-satunya yang layak untuk disembah, untuk dibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak untuk dipertuhankan. Yang lainnya enggak ada. Enggak layak. Nah. Walam yakun tamal ilahiyah, dan mengharuskan masing-masing dari ilah tadi tidak sempurna dalam ya ketuhanannya, dalam kekuasaannya. Fayajibu ayyakuna fauqahuma ilahun qahirun lahuma hakimun alaihima. Lah ketika dua ilah tadi ya lemah, tidak sempurna kekuasaannya, mengharuskan, melazimkan ada ilah yang di atas mereka yang menguasai mereka berdua. Ya, dua ilah ini tadi lemah, kurang, melazimkan ada ilah di atas mereka yang lebih berkuasa daripada mereka berdua. Wa illa, kalau tidak demikian, yakni tidak ada ilah di atas mereka, di atas dua ilah ini tadi, zahaba kullun minhuma bima khalaqa, niscaya masing-masing dari ilah ini tadi akan bergerak ya melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diinginkannya. Ya tadi gambaran kecil dalam kelas ya, anggotanya cuma 6, satu pengen sepak bola di sana, satu pengen sepak bola di sini, ya enggak jadi. Nah, baik. Wa talaba kullun minhuma al-'uluwa 'ala al-akhar, dan masing-masing dari ilah tadi akan berusaha menguasai yang lainnya. Wa fi dzalika, dan pada kondisi seperti itu, amrus sama fasadu amri samawati wal ardi wa man fihima. Ketika ada dua ilah seperti tadi, maka itu merupakan ya sumber tanda-tanda kerusakan langit dan bumi beserta isinya. Kama huwal ma'hudu min fasadil balati, sebagaimana itu difahami, diketahui ya rusaknya sebuah negara. Rusaknya sebuah negara. idza kana fihi malakani mutakafiani. Apabila dalam sebuah negara ada dua raja ataukah dua presiden yang sama-sama kuat, sama-sama berkuasa. Nah, Mas Tegal ya, Tegal apa Pemalang? Tegal. Di Tegal bupatinya berapa Mas? Satu ya. Kalau Pak Pati ada enggak? Enggak ada ya. Nah, itu bupati cuma satu. Ya. Jadi kalau seandainya sebuah negara ada dua raja ataukah dua presiden, akan rusak. Nah, wafasad zaujah idza kana laha ba'lan. Dan seorang istri akan rusak apabila memiliki dua suami. Na'udzubillah. Ya. Wa syaul idza kana fihi fahlan. Demikian juga syaul Allah alam tepatnya kemungkinan kuda betina ya. Itu akan rusak apabila ada dua kuda pejantan. Tayyib. Ini saya masing-masing dari pejantan tadi akan ya berusaha mengalahkan satunya agar dia menjadi jantan tenan kan gitu. Iya kan? Wa aslu fasadil alam innama huwa min ikhtilafil muluki wal khulafa. Sumber rusaknya alam semesta itu disebabkan perselisihan para raja, perselisihan para pemimpin, perselisihan para penguasa. Rusak. Walihada lam yatma' a'da'ul Islam fihi fi zamanin mil azminah. Oleh karenanya musuh-musuh Islam tidak punya keinginan pada negeri-negeri Muslim dari waktu ke waktu kecuali mereka inginkan ya di negeri Muslim tersebut ada para penguasa. Tidak seperti di zaman Rasulullah. Indaki Abdullah. Kalau di zaman Rasulullah penguasanya berapa kaum Muslimin itu? Berapa? Yang menguasai seluruh kaum Muslimin siapa? Rasulullah. Biasanya ada temannya? Enggak ada ya. Indaki Ilham. Di masa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali penguasanya berapa? Satu ya. Tayyib. Lah, musuh-musuh Islam sangat berkeinginan masing-masing negara Muslim punya penguasa sendiri-sendiri. Seperti yang kita ya ketahui sekarang ini. Ya kan? Negeri-negeri Muslim, negara-negara Muslim masing-masing ada penguasa sendiri. Tidak menjadi di bawah satu komando, satu pimpinan. Dan itu yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Wanfiradi waktilafihim. Dan mereka oleh musuh-musuh Islam diinginkan, diharapkan masing-masing dari para penguasa Muslimin tadi saling berselisih. Ya, sehingga mereka pun kemudian ya melakukan gerakan intelijen atau apa istilahnya yang menjadikan ataukah agar menciptakan suasana masing-masing negara Muslim satu dengan yang lainnya saling cekcok, ya saling cekcok sehingga Muslim satu dengan Muslim lainnya tempur sendiri-sendiri, ya kan, senjatanya beli dari orang kafir, ya dengan apanya itu santainya orang-orang kafir tepuk tangan melihat kehancuran kaum Muslimin. Ya, mereka perang sendiri-sendiri, senjatanya beli dari orang kafir, yang menciptakan gerakan intelijen orang-orang kafir. Itu yang mereka inginkan. Wan firadi kullin minhum bibiladin. Masing-masing dari penguasa tadi, ya, berkuasa di masing-masing negaranya. wa talaba ba'dhum al-'uluwa 'ala ba'dhin, masing-masing penguasa berusaha agar penguasa lainnya itu tunduk di bawah ya kepemimpinannya. Nah, sehingga ini mengingatkan kepada kita bagaimana para ulama kita menghimbau dan mengarahkan agar kaum muslimin dalam memulai puasa Ramadan, dalam beridul fitri, dalam beridul adha itu mengikuti pemerintahnya. Ya, agar apa? Agar antara rakyat dengan pemerintahnya solid, kompak. Ya. Tidak sendiri-sendiri. Tidak terpisah-pisah. Tidak membuka celah perselisihan yang berikutnya. Sudah masing-masing negara sendiri-sendiri, tidak seperti di masa Rasul, di masa Khalifah, ya kan, di atas satu komando, satu kepemimpinan. Ditambah lagi pada masing-masing negara, ya, ada kelompok-kelompok yang kemudian mengikuti kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, sehingga para ulama kita membimbingkan seperti tadi, agar kaum muslimin betul-betul mengikuti keputusan dari pemerintah, ya, dalam beridul fitri, beridul adha, demikian juga puasa yang mulai puasa Ramadan. Tayyib. Fasolahus samawati wal ard, bagusnya langit dan bumi, wastiqomatuhuma, tenangnya langit dan bumi, wantidhamu amril makhlukat, dan tertatanya urusan makhluk-makhluk, ala atammi nidham, dengan pengaturan yang sempurna, min adhuril adillah ala annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu semua sebagai tanda, bahkan tanda yang paling nampak yang menunjukkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Dan sampai sekarang alhamdulillah Allah azza wa jalla zat yang mengkuasa. Tidak ada yang berkuasa di atas Allah azza wa jalla ataukah yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga matahari terbit dari timur, ya tetap dari dulu sampai sekarang dari timur. Ya kan? Meskipun besok ketika mendekat hari kiamat, matahari akan terbit dari arah barat, dan itu pun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi Zaid. Coba kalau seandainya ya matahari itu di bawah dua ilah, di bawah dua kekuasaan, kan bingung. Ilah yang satu merintahkan matahari terbit dari timur, yang satu yang merintahkan matahari terbit dari barat. Akhirnya apa? Hah? Bingung kan mataharinya? Tayyib, rusak. Nah, barakallahu fikum. Lahul mulku walal hamdu, hanya milik Allah azza wa jalla kekuasaan dan sanjungan. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan yang matikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatunya. Wa anna kulla ma'budin, wa anna kulla ma'budin min ladun arsyhi ila qarari ardihi batilun illa wajhahu al-a'la. Segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itu semuanya batil. Ya, semuanya batil. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 91 sampai 92, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah." Allah Azza wa Jalla tidak mengangkat seorang anak. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak mengangkat seorang anak. Wa ma kana ma'hu min ilah, tidak ada sesembahan bersama Allah Azza wa Jalla. Idzan Kalau seandainya ada sembahan bersama Allah Azza wa Jal, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, niscaya masing-masing ilah tadi akan melaksanakan sesuai dengan keinginannya, wa la'ala ba'du mala ba'din, dan masing-masing ilah tadi akan mengalahkan yang lainnya. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah Azza wa Jalla dari yang mereka sifatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Alimil ghaibi wa syahadah, Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib maupun perkara yang terlihat. Fata'ala amma yushirkun, maha tinggi Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 21-23, Allah Ta'ala berfirman, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun, apakah mereka manusia menjadikan sesembahan-sesembahan di muka bumi ini, hum yunshirun, yang mereka anggap sesembahan-sesembahan itu akan membangkitkan mereka kelak. Lau kana fihima alihah, kalau seandainya di langit dan bumi ada sesembahan illallah, selain Allah atau kecuali Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi akan rusak. Fasubhanallah rabbil arsy am yasifun, maksudnya Allah Azza wa Jalla Rabb yang menguasai arsy dari yang mereka sifati. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah Azza wa Jalla tidak ditanya terkait apa yang diperbuat, justru mereka lah manusia tadi yang ditanya tentang perbuatan mereka. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain, Al-Isra ayat 42, qul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idzal labtagaw ila dzil arsy sabila. Kalau seandainya ada sesembahan selain bersama Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dikatakan oleh mereka orang-orang musyrikin, idzal labtagaw, maka labtagaw ila dzil arsy sabila. Apa arti makna labtagaw ila dzil arsy sabila? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, faqil, dikatakan, ya ini ada beberapa penafsiran, di antara penafsirannya, al-makna labtagaw sabila ilaihi bil mughalabah wal qahr. Kalau seandainya ada sesembahan bersama Allah Azza wa Jal, sebagaimana ucapan orang-orang musyrikin, niscaya sesembahan-sesembahan tadi akan mendekatkan diri kepada yang lebih berkuasa, bil mughalabah wal qahr, dengan cara mengalahkan, ya, mengalahkan selainnya. Kama yaf'alul muluku ba'duhum ma'a ba'din. Ataukah saya ulangi, kalau seandainya ada sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang musyrikin, niscaya mereka akan saling mengalahkan antara satu yang lainnya. Ya, akan saling mengalahkan antara satu dan yang lainnya. Kama yaf'alul muluk ba'duhum ma'a ba'din, sebagaimana hal itu terjadi, ya, yang dilakukan oleh para raja, para penguasa di sebuah negeri. Wa yadullu 'alaihi qawluhu fil ayatil ukhra, dan penafsiran ini ditunjukkan ataukah diperkuat dengan adanya ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, wala 'ala ba'dhum 'ala ba'din. Niscaya ya ilah satu dengan yang lainnya akan saling mengalahkan. Wa qala syaikhuna radhiyallahu anhu, di sini beliau menyebutkan demikian, radhiyallahu anhu. Namun yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama bahwa radhiyallahu anhu itu khusus, yakni kita khususkan untuk sahabat. Adapun selainnya kita katakan rahimahullah taala. Kata beliau, Syekh kami besar kemungkinan dimaksud adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh kami mengatakan was-sahih annal ma'na labtagu ilaihi sabila, yang sahih makna dari ayat tadi adalah bittaqarrubi ilaihi wa ta'atihi, yakni sesembahan-sesembahan yang ada masing-masingnya akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masing-masing sesembahan yang ada akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini kalau seandainya memang seperti yang dinyatakan oleh orang-orang musyrikin, ada banyak sesembahan, ya, ada banyak dewa, ada banyak Tuhan. Tayyib. Tuhan ini, Tuhan itu, dewa ini, dewa itu, sembahan ini, sembahan itu. Ini saya masing-masing dari dewa-dewa tadi, dewa-dewi, Tuhan-Tuhan tadi, akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian keadaannya, فَكَيْفَ تَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِي, mengapa kalian beribadah kepada ya sesembahan-sembahan tadi? Ya, kenapa tidak beribadah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wahum law kanu alihah kama yaqulun la kanu abidan lahu. Karena sesembahan-sesembahan itu, ya, sebagaimana ucapan mereka, banyak sesembahan. Kalau memang itu benar, niscaya mereka semua adalah hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka semua beribadah hanya kepada Allah mereka semua menghamba dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadulu ala hadhihi wujuh, menunjukkan atau yang menguatkan penafsiran ini ada banyak sisi. Beliau sebutkan ada 3. Yang pertama, qauluhu ta'ala yang dalam surat Al-Isra ayat 57 yang menguatkan tafsiran tadi, bahwa sesembahan-sembahan yang ada itu mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ya, sehingga mereka para sembahan tadi juga ya merupakan hamba dari Allah Azza wa Jalla, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penguat yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Maksud ayat ini, haula'il ladzina ta'budunahum, sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain aku, yakni selain Allah Azza wa Jalla, hum ibadi, semuanya itu hamba-hambaku, aku yang menciptakan mereka. Misalkan patung, ya kan? Nah, ada macam-macam patungnya. Itu kan diciptakan, dibikin oleh tukang pahat. Tukang pahat siapa menciptakan? Ya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Allah ta'ala menciptakan manusia, manusia butuh duit, gawe patung, patung yang payu, isong butuh keberasan gitu. Ya kan? Lah, patung-patung itu hamba-hambaku, yakni hasil ciptaan Allah Azza wa Jalla, meskipun melalui perantara manusia tadi. Dewa-dewa itu juga hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Ada yang beribadah kepada api, beribadah kepada matahari, semuanya hamba Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Ya. Kama antum ibadi, sebagaimana kalian juga hamba-hambaku. Tarjuna rahmati, kalian mengharap rahmatku. Wa takhafuna adzabi, kalian takut dari adabku. Falimadza ta'buduna min dunillah, sekarang kenapa kok kalian malah beribadah kepada hamba-hambaku yang lain tadi? Bahkan alhamdulillah ada yang ala barokah kepada ya kerbau kan gitu ya, kerbau bule. Nah, athani, sisi yang kedua, annahu subhanahu lam yakul labtaghaw alayya sabila. Pada ayat Al-Isra ayat yang 42 dari surat Al-Isra tadi, Allah Azza wa Jalla tidak berfirman idzal labtaghaw alayya sabila, Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman, labtagaw ila dzil arsy, dengan ila. Ya, dengan harfu jar ila. Bukan dengan huruf jar ala. Tayyib. Wa hadha lafdhu, lafat ibtagaw kemudian setelahnya ala, afan ila, innama yusta'malu fit taqarrub, dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menunjukkan taqarrub, mendekatkan diri. Ya. Tayyib. Jadi dalam pelajaran bahasa kan gitu, ada kaidah-kaidahnya. Seperti misalkan kalau rohiba setelahnya an, kan artinya malah benci, kan gitu ya. Kemudian kalau rohiba setelahnya apa, artinya beda lagi. Lah ini ibtagau, ya ibtagau ya betagi, setelahnya huruf jar ila. Maka kata seperti ini, ibtagau kemudian setelahnya ila, itu digunakan untuk menunjukkan pendekatan. Ia ini mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 35, ittaqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Tayyib. Sehingga makna atau penafsiran seperti telah kita dengar di atas tadi itu kuat. Bahwa sesembahan-sembahan semuanya itu yang diibadahi, mereka ya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil mughalabah, adapun dalam hal menguasai dan mengalahkan, ya dalam bahasa Arab itu dipakai huruf penyambung ala, huruf jar ala. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 34, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya, ibtagu fala tabghu 'alaihinna. Setelah ibtagu ada ala. Nah, ini menguasai, mengalahkan. Tapi sekali lagi kembali kepada Al-Isra ayat 42 tadi apa? La batagau ala apa ila? Ala apa ila? Ila. Tayyib. Ila. Masya Allah ya. Enggak punya kitab bisa jawab ya. Apalagi punya kitab. Gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian penguat yang ketiga, annahum lam yaqulu inna alihatahum tughalibuhu wa tatlubu al'uluwa 'alaihi. Orang-orang musyrikin tidak mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka mengalahkan Allah Azza wa Jalla dan ingin menguasai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 42 tadi, kul lau kana ma'ahu alihah kama yaqulun. Katakanlah wahai Nabi, kalau seandainya ada sesembahan-sesembahan bersama Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang mereka katakan. Wahum inamakan yaqulun, orang-orang musyrikin, mereka dulu mengatakan, inna alihatahum, bahwa sesembahan-sesembahan mereka yang mereka ibadahi, tabtaghi at-taqarruba ilaihi, mengharapkan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tuqarribum zulfa ilaihi. Yang kedua, sesembahan-sembahan tadi diharapkan bisa mendekatkan orang-orang musyrikin tadi kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Yang sedekat-dekatnya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh ya sebagian kaum muslimin. Mereka mengharap kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ya agar didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka juga memohon berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia agar dimohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wah ini orang soleh telah meninggal dunia, saya tak minta kepada beliau supaya beliau menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla agar apa, doanya lebih terkabulkan. Nah, faqal, law kanal amru kama taqulun la kanat tilkal alihah ibadan lahu. Kalau seandainya urusannya memang seperti yang dinyatakan oleh orang-orang musyrikin, maka sungguh-sungguh sesembahan-sembahan tadi memang betul-betul hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, falimadza ta'buduna abidahu min dunih? Mengapa kalian justru beribadah kepada hamba Allah Azza wa Jalla? Ya. Kenapa tidak langsung beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa tidak berdoa langsung mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus apa? Sebagian mereka mengatakan, lah kami ini kan orang yang penuh dosa, yang penuh maksiat. Ya, kiranya kami berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla kan kecil kemungkinan akan diterima. Dan ini keliru. Kelirunya dari sisi karena mereka menyamakan Allah Azza wa Jalla seperti apa? Seperti apa? Penguasa di dunia ini. Ya. Mereka samakan Allah Azza wa Jalla seperti penguasa di muka bumi ini. Tayyib. Jadi mau minta bantuan ya, Pak, tolong jalan ini di aspal gitu ya. Wah, kami itu siapa sih enggak dikenal. Akhirnya minta perantara kepada orang terdekatan gitu ya. Lah mereka keliru karena Allah Azza wa Jalla tidak seperti para penguasa di muka bumi ini. Justru kita diperintahkan langsung beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kan demikian. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan kita pelajari, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.